Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firmanmu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Hatiku rindu melihat curahan kuasamu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Sembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darahmu kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firmanmu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaanmu. Hatiku curahan kuasamu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaanmu Indonesia, bagi kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaanmu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasamu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.